Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa amikum fi darain amin. Lama balagha Sayyidi al-Habib Ahmad bin Hasan al-Attas radiyallahu anhu syi'ba Nabi Lahud alaihi salam اغتسل في النهر ثم صعد الى الحصاء المنسوبه الى الشيخ المهم مهضار من الشيخ عبد الرحمن السجاف فركع فوقها اربع ركعات بنيه الاشراك والاستخاره وقضاء الحاجه والحفظ في جميع امور من جميع الشرور في الدين والدنيا والاخره وبنية سلامة العامة للحاضرين والغائبين جاء في الأولى بعد الفاتحة سورة العلق وفي الثانية سورة القدر وفي الثالثة سورة الزلزلة وفي الرابعة سورة قريش. diceritakan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ketika beliau sampai di syi'ib Nabi Allah irtasala fil nahar, mandi di sungai, thumma sa'ida ila al-hasa, naik ke hasa al-mansubah yang dinisbatkan ila Syekh Umar al-Muhdar, dinisbatkan kepada Imam Umar al-Muhdar Ibnu Imam Abdurrahman Sejar, karena tertib ziarah Nabi Allah Hud, tertibnya ziarah Nabi Allah Hud, mereka sebelum melakukan ziarah biasanya terlebih dahulu mereka mandi di sungai. Kalau nggak mandi, minimal mereka wudhu di sungai tersebut. Setelah wudhu dari sungai tersebut, mereka naik ke hasa. Sekarang disebut dengan masjid atau musalla. Hasa di atasnya sungai. Di sungai naik, ini ada tempat. Nah, di situ sholat mereka. Jadi setelah minuman wudhu atau mandi, mereka sholat di situ, baru berjalan dari tempat itu ke sumur, salam, kemudian berangkat lagi ke makam Nabi Allah Hud alaihi salam. Nah, sholat di situ. Lah, tempat hasa itu dinisbatkan kepada Imam Umar Muhdar. Sholat 4 rakaat dengan niat isyraq, istikharah, dan qada'i hajah wal hifdz dari segala urusan yang jelek dalam agama, dunia, dan akhirat, dan juga niat keselamatan yang umum bagi hadirin dan al-ghaibin, yang hadir maupun yang tidak hadir. Sholat di situ 4 rakaat dengan niat isyraq, istikharah, dan sholat penjagaan dari kejelekan diri, agama, dunia, dan akhirat, juga keselamatan bagi orang-orang yang hadir dan yang tidak hadir. Membaca di rakaat pertama setelah Fatihah surat Al-Alaq. Iqra bismirabbikal ladzi khalaq. Yang kedua membaca surat Al-Qadr. Yang ketiga membaca surat Al-Zalzalah. Dan yang keempat membaca surat Quraisy, li'ilah fi Quraisy. Karena diriwayatkan, dikatakan di dalam kitab Fathul Ghaib karangan daripada Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Ghadir Al-Jilani, barang siapa membaca surat ini, Al-Alaq, Al-Qadr, Al-Zalzalah, dan Quraisy, tarfa' syarrul batin wa zahir, akan mencegah kejelekan zahir dan batin. Siapa yang sholat membaca surat ini, yaitu surat Al-Alaq, surat Al-Qadr, dan surat Al-Zalzalah, dan juga surat Quraisy, bisa mencegah dari kejelekan yang zahir dan yang batin, seperti yang dikatakan Al-Imam Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani. Faidatun salatul ridha rak'atain biniyatir ridha. Yaqra'u fi kulli rak'atin minha ba'da al-Fatihah ayatul kursi maratan wal ikhlas salatan. Karena Sayyidina Qutb Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu yusalliha qabla al-isya. Wa yaqulu yurwa anna man sallaha bata wa rabbuhu anhu radin. Ada namanya sholat ridha. Sholat dua rakaat diniatkan dengan sholatul ridha. Minta keridhaan. Caranya setiap rakaat dari dua rakaat itu setelah Fatihah membaca ayat Al-Kursi sekali dan surat Al-Ikhlas tiga kali. Ini membaca ayat Kursi di setiap rakaatnya. Setelah Fatihah membaca ayat Kursi sekali, membaca surat Al-Ikhlas tiga kali. Rakaat kedua juga seperti itu. Setelah Fatihah ayat Kursi dan Al-Ikhlas tiga kali. Hayatullah Hajjad selalu merutini sholat ini sebelum Isya. Selalu merutini sholat ini sebelum Isya. Beliau berkata, Anna man sallaha diriwayatkan, katanya beliau diriwayatkan, barang siapa yang melakukan sholat ini bata nginap di waktu malamnya, wa rabbuhu anhu radin, dan Allah Tuhannya ridha darinya. Ya, Allah Tuhannya ridha dari dia. Ya, salat ridha itu diriwayatkan. Jadi ada riwayat yang mengatakan barang siapa yang salat ridha dua rakaat maka tidur di waktu malam, Allah ridha darinya. Yang bagi anda tanafala insan fi awal lailatin min Ramadan bi raka'atain aw arba' yaqra'u fiha surat al-Fatih. Fa inna 'amma yamuru alayhi wa huwa fi khis. Wa yafadu bi 'ammihi insyaallah ta'ala. Semestinya seseorang melakukan salat sunnah di malam pertama bulan Ramadan dua rakaat atau empat rakaat. Di awal malam Ramadan hendaknya ia melakukan sholat sunnah dua rakaat atau empat rakaat. Membaca di sholat sunnah itu surat Al-Fatih. Surat Al-Fatih, satu surat Al-Fatih dibaca. Kenapa? Karena di tahun yang ia lewati dia berada di dalam campuran, jadi ketaatan ada, kebaikan ada, ibadah ada, kemaksiatan, kejelekan, kemungkaran juga ada. Campur aduk, ngumpul jadi satu. Ya, tahunnya dia dipenuhi dengan campur aduk, mungkin kejelekannya, kemungkarannya lebih banyak daripada kebaikan dan ketaatannya. Lah, dibacakan surat Al-Fatihah tentunya untuk menghilangkan kejelekan yang ada di dalam dirinya, khususnya membuka malam pertama Ramadan dan agar di bulan Ramadan penuh dengan ketaatan dan kebaikan sehingga di setelah Ramadan dia menjadi orang yang istiqomah melakukan kebaikan dan ketaatan. Wa ifadu bi ami insyaallah ta'ala, dan dijaga di tahunnya insyaallah ta'ala dari kejelekan, dari kemaksiatan, dan dari kemungkaran. Yustahabu idza dakhala al-jami' an la yajlisa hatta yusalli arba'a raka'at yaqra'u fihinna qul huwallahu ahad mi'atay marrah fi kulli raka'atin khamsina marrah. Ini kalau Jumatan disunahkan kalau masuk masjid jami' atau masjid yang kita hendak melakukan sholat Jumat, karena di Indonesia ini benar satu kota ada satu masjid jami', tapi masjid-masjid yang lain juga dipakai Jumatan. Tapi kalau di luar, di Timur Tengah misalnya, yang dinamakan masjid jami' satu, ya masjid itu yang hanya dipakai sholat Jumat. Ada pun masjid yang lain tidak dipakai Jumatan. Jadi yang dinamakan masjid jami' yang dipakai Jumatan. Adapun yang cuma sekedar masjid, nggak ada jami'nya, itu dipakai hanya sholat lima waktu Jumatan nggak dibagi. Kalau di Indonesia sekalipun namanya masjid, jadi kayak Jumatan. Mau jaraknya itu nggak jauh, beda satu kampung, beda dua kampung, nggak sampai satu kilo. Insya Allah 500 meter nggak sampai, pagi Jumatan. Ini masjid. Kadang yang bukan masjid dari musola dibangun besar dijadikan masjid, jadi masjid boleh kok kan jadi kayak Jumatan. Ini kenapa? Karena kebodohan. Ya, karena kebodohan umat Islam dengan agamanya. Jadi kalau Jumatan harus nama masjid, tapi goblok karena bodoh. Padahal Jumatan itu nggak harus ada di masjid. Kita di musola bisa Jumatan, asalkan syaratnya terpenuhi. Sekarang enggak. Megah katanya masjid mulai ada. Wis musala kemarin dibangun. Katanya masjid Jumatan di situ. Ini apa? Pertama males. Enggak mau jalan jauh kalau Jumatan. Padahal tempat yang dia biasa lakukan Jumatan sebelum ini dibangun kosong, cukup, masih luas. Tapi karena malas dan nafsu, sehingga dia apa? Fisiknya dibangun karena punya duit. Buat mata, ini orang yang bodoh. Orang yang mendahulukan nafsunya. Dan terjadi di negeri kita, Indonesia. Lagi kandani, ngotot, sok tahu, sok peminter. Padahal syaratnya wudu tidak ngerti. Ini terjadi. Bukan tidak terjadi, terjadi banyak. Kenapa? Males ini, karena malesnya gak mau jalan, padahal gak melaku, pas sepeda motor gak melaku, gak jalan tapi males. Nah, untuk bilang ini mindari. Nah, kita kalau sudah masuk Jumatan, masuk ini kita harus jamek sudah, karena di Indonesia ini pokoknya kape masjid kayak Jumatan. Kita masuk masjid, kita mau sholat Jumat di situ. Nah, sholat 4 rakaat disunahkan sholat 4 rakaat. Setiap rokaatnya membaca surat Al-Ikhlas 50 setelah Fatihah. Jadi setelah membaca Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas 50. Jadi kalau 4 rokaat, berarti surat Al-Ikhlas kita baca sebanyak 200. 200 dibagi di 4 rokaat. Jadi setiap rokaatnya 50. Faqad nuqila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Anna man fa'alahu lam yamut hatta yara ma'adahu minal jannah aw yuralah." Bahwasanya orang yang melakukan ini tidak meninggal sehingga ia melihat tempatnya di surga atau ditunjukkan oleh Allah. Jadi dia melihat atau ditunjukkan sama Allah sebelum meninggal. Sebelum meninggal. Nah, kalau kita mau melakukan ini, melaksanakan ini, berarti harus masuk masjid itu jauh-jauh dari waktunya adzan. Jadi jauh-jauh dari waktunya adzan dengan mengamalkan kesunahan-kesunahan yang lain seperti surat Al-Kahf dan yang lain sebagainya. Nah ini, jadi per rakaat 50 surat Al-Ikhlas setelah Fatihah, rakaat berikutnya juga seperti itu sampai 4 rokaat. Itu keistimewaan yang disunahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita melakukan dan mengamalkan kesunahan demi kesunahan yang disunahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak banyak keuntungan yang kita tinggalkan, keuntungan yang kita lalaikan, keuntungan yang tidak kita kerjakan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, meringankan kita untuk mengerjakan semua kebaikan, ketaatan dan ibadah. Amin Allahumma. Amin. Wassallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.